Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mengenal agama ini, mengenal Al-Quran khususnya, yang semuanya ini adalah merupakan amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tentunya amal soleh itu tidak dikatakan amal soleh kecuali terpenuhi dua perkara. Yang pertama adalah ayyakuna lillah. Amal itu didasari karena Allah. Kita niatkan ikhlas karena Allah untuk mengetahui tentang ilmu syar'i ini. Dan di antara niat yang benar adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Kemudian tidaklah amal soleh itu diterima kecuali mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah. Sekedar murojaah kemarin yang sudah kita bahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Ba'ni ba'lim isti'ah. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, kita mau makan ataupun mau melakukan apapun aktivitas kita, mau membaca, mau menulis, seolah kita saya hendak menulis bismillahirrahmanirrahim. Mutabarokah, meminta tabaruk, keberkahan dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Usta'inan bi azza wa jalla, meminta pertolongan kepada Allah agar supaya kita dimudahkan untuk melaksanakan apa yang akan kita lakukan. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau menulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin, alif di sini lil istighfar lillahi lil istighfar, artinya segala pujian itu pada hakikatnya Allah lah semuanya yang berhak untuk seluruh pujian. Kenapa seperti itu? Karena dia Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur semesta alam, yang memberi rezeki, menghidupkan, yang mematikan. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sangat luas rahmatnya. Yang rahmatnya itu Allah umumkan untuk orang kafir, orang mukmin, binatang seluruhnya umum. Tapi Allah simpan rahmatnya yang 99 itu hanya untuk hamba-hambanya nanti di yaumil qiyamah. Khusus Ar-Rahim yang sangat banyak yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Malik yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Ad-din di sini dana yadinu dina, artinya menghitung. Makanya al-qais mandana nafsahu, orang yang pandai itu orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Nah, kenapa diri itu menjadi yaumul jaza? Karena yaumul hisab ujungnya adalah al-jaza. Maka tepat tasawi dikatakan adin ini adalah maknanya yumul jaza, yumul din, yumul jaza, hari pembalasan. Karena ketika itu tidak ada raja kecuali Allah Taala. Yaumala yamliku nafsun li nafsin syai'an. Tidak ada satu jiwa pun yang menguasai jiwa orang lain. Tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba saya, semuanya sama. Hanya satu raja Allah Rabbul Alamin. Maka sungguh hanya kepada Dia kita mohon pertolongan. Hanya kepada Dia saja kita pantas untuk bertawakal. Dia raja di dunia dan nanti di akhirat. Malik yaumiddin. Kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin sudah dibahas, ini dikedepankan lil hasab. Artinya untuk membatasi iyyaka hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Hanya kepada-Mu ya Allah. Kemarin ini jelas bahwa hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon, kami beribadah. Artinya ketika kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Tidak boleh. Haram, kesyirikan, bahkan dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa mensyirikkan dia dengan yang lain. Dosa syirik Allah tidak akan mengampuni kalau dia meninggal belum mentobati dosa syiriknya. Kalau dia masih hidup, Allah lapang untuk menerima tobatnya. Adapun ketika sampai meninggal dia belum sempat bertobat, maka dosa itu tidak akan Allah ampuni. Nah, pertanyaannya, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Padahal kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh kepada orang lain, pertolongan orang lain. Bagaimana ini? Nah, di sini ada perinciannya. Makanya Allah perintahkan kita untuk saling tolong, menolong karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Allah Ta'ala berfirman, bagaimana? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam dosa dan maksiat. Nah, kemarin sudah dirinci, ada yang masih ingat? Syaratnya minta tolong kepada manusia hayyun, orang yang harus hidup, gak boleh sudah mati. Kalau kita minta tolong ke orang yang mati, itu dibangun di atas i'tiqad kalau orang yang mati itu memiliki kemampuan luar biasa yang mengatur alam semesta ini. Padahal yang mampu mengatur alam semesta ini hanya Allah. Yang kedua, qadir, mampu. Kalau kita tolong kepada orang yang tidak mampu, ini kesia-siaan. Atau bisa menjelaskan ke dalam kesulitan. Yang ketiga, hadir. Orang itu harus hadir, ada. Ada. Atau kita bisa telepon lewat telepon, tolong transfer saya. Dia bisa mendengar. Tapi kalau orang itu tidak ada dan tidak bisa dihubungi, seperti apa yang diyakini oleh orang-orang sufi, mereka itu meminta tolong kepada wali-wali mereka. Wahai wali fulan, wahai wali fulan. Padahal orang itu tidak ada. Kenapa? Dia membangun di atas keyakinan kalau orang itu memiliki sifat-sifat rububiyah Allah Ta'ala. Dia mengetahui meskipun itu jauh jaraknya. Padahal tidak ada yang seperti itu yang kecuali Allah Ta'ala. Dan dia bisa membantu mengatur alam semesta. Maka syaratnya tadi hayyun, hadir, qadir. Kemudian, nah, faedah yang bisa kita ambil dari empat ayat ini, Allah sedang mengajarkan kita bagaimana kita bertawassul dalam berdoa. Bagaimana kita cara untuk berdoa. Yang pertama kita memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini pujian bagi Allah Ta'ala. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, kita ulangi pujian kita asana. Kita ulangi lagi pujian, terus memuji Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat cinta untuk dipuji. Bagaimana itu? Makanya Allah memuji dirinya sendiri. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan ma'an amallahu ala ibadihi binikmatin. Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba dan kepada hambanya dengan sebuah nikmat. Fakal, kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah. Hamba itu mengatakan alhamdulillah. Illa kana, kecuali hal itu, illa kana alladhi a'ta afdala ma akhadha. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah sebuah nikmat, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka tidaklah Allah memberikan itu kemudian seorang hamba mengucapkan alhamdulillah kecuali apa yang dia beri kepada Allah berupa pujian itu di sisi Allah lebih besar dari apa yang dia dapat dari Allah Ta'ala. Saking cintanya Allah dengan pujian, maka pujilah Allah. Tatkala kita mendapatkan nikmat, pujilah Allah alhamdulillah. Di antara kalimat memuji, kalimat syukri yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Pertama kita memuji kembali asana, kemudian tamji, kita mengagungkan Allah Ta'ala. Dialah raja hari pembalasan. Yang tidak ada lagi tempat untuk kita berlindung kecuali Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Qiyamah Allah Ta'ala berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya tentang kapan hari kiamat. Dikatakan fa'idha barikallahu basar. Tatkala mata terbelalak melihat kejadian yang mengerikan. Wa khasafa al-qamar. Tatkala cahaya bulan tertutupi. Makanya kemarin ketika gerhana itu harusnya kita tahu. Salah satu tanda kiamat adalah gerhana. Makanya Allah katakan idza khasafa al-qamar. Tatkala cahaya bulan tertutupi. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan tatkala matahari dan bulan disatukan. Dan nanti yang nanti akan disatukan matahari dan bulan, bulan akan hilang dan cahaya matahari akan digulung dan Allah lemparkan keduanya ke dalam api neraka. Kepada neraka jahanam itu apa? Agar supaya orang-orang yang menyembahnya mengetahui kalau dia itu bukan Rabb, tapi dia adalah dua makhluk yang Allah tumbuhkan. Yaqul insan aynal mafar, manusia berkata aynal mafar, kemana tempat kabur, kemana tempat kabur, tempat lari, tempat berlindung. Kalla la wazar, sama sekali tidak, la wazar, tidak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yawma idzin mustaqar, hanya kepada Rabbulah tempat kembali. Kita hanya bergantung kepada Allah, apalagi ketika mengatakan Malik yawmiddin, hanya kepadanya ya dia yang bisa mampu untuk menyelamatkan kita. Ia karena budaya karena setain. Setelah kita mengagungkan Allah, ia karena budaya karena setain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini mu'ahadah, perjanjian kita dengan Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menyembahnya kepadanya, untuk tidak memohon pertolongan hanya kepadanya, untuk bertawakal hanya kepadanya. Maka tatkala kita kemudian tidak beribadah kepada Allah, tidak bertauhidkan Allah, sesungguhnya kita telah menyalahi perjanjian kita dengan Allah. Maka kewajiban kita untuk mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, agar supaya perjanjian kita dengan Allah itu benar. Nah, kita sudah memuji, mengulangi pujian, mengagungkan Allah, kemudian mengikrarkan janji kita kepada Allah. Untuk apa? Agar supaya doa yang Allah ajarkan ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena inilah doa yang paling bermanfaat untuk kita. Doa yang paling bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Sampai Allah ajarkan bagaimana kita meminta kepada Allah. Maka Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ini masih bingung jalan yang lurus apa? Allah tafsirkan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya itu, siapa mereka? Para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Inilah kedua kita. Kalau kita ingin selamat, ikuti jalan mereka. Jalannya mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita tegaskan lagi, jangan, bukan jalannya orang-orang yang engkau benci, yaitu orang Yahudi. Makanya di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim. Syekh Asadi di sini mengatakan siratal mustaqim adalah ma'rifatul haq wal amalu bih, mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Ini as-siratul mustaqim. Berbeda dengan orang Yahudi, ma'rifatul haq wa tarkul amal. Dia mengenal kebenaran tapi mereka meninggalkan amal, mereka tidak beramal. Maka orang yang seperti itu menyerupai Yahudi. Waladzalim, orang yang zalim, orang yang tersesat, mereka tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui kebenaran. Mereka menyelisih kebenaran sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala, seperti orang-orang Nasrani. Maka barang siapa hanya giat untuk beramal tapi tidak ingin menuntut ilmu, ingin mengetahui apakah amal itu benar atau tidak, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini berupa targhib fi du'a'illahi wa tadarru' ilaihi. Di sini mengandung makna targhib. Apa? Motivasi, dorongan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan ingatlah bahwa doa kita itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ahmad dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jal bidda'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahmin illa a'tahu Allah biha ihda thalathi hisalin." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah azza wa jal dengan sebuah doa yang tidak di dalam doanya itu tidak terkandung dosa, misalkan ingin berzina, dosa ingin dan lain sebagainya, tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, perkara-perkara yang baik, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut dengan doanya salah satu dari tiga kemungkinan, satu dari tiga kemungkinan. Ima an yu'ajjila lahu da'watahu wa ima an yadkhiraha lahu fil ukhra wa ima an yasrifa anhu min su'i mithlaha. Tidak seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan berikan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah akan segerakan baginya doanya, Allah ijabah langsung doanya. Di dunia Allah ijabah langsung doanya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Allah akan tabungkan doanya itu untuk nanti di akhirat. Doanya itu akan datang dengan pahala yang sangat banyak. Bahkan bergunung-gunung dikatakan. Bahkan para sahabat mengatakan, aku ingin doaku itu nanti didatangkan nanti yaumil kiamah. Karena nanti itu jelas balasannya lebih, balasannya lebih, lebih besar. Yang ketiga, yaitu dia dialihkan dari atau dipalingkan dari keburukan yang akan menimpanya dengan doa yang semisal. Misalkan dia meminta sesuatu, kemudian Allah ijabah doanya itu, ingin sesuatunya itu dengan diselamatkannya dia dari kecelakaan. Maka tatkala kita selamat dari kecelakaan yang hampir saja mengenai kita, ingatlah ini adalah ijabah dari salah satu dari doa kita yang semisal dengannya. Makanya ini tatkala berdoa jangan pernah merasa putus asa di dalam berdoa. Senantiasa bersemangat terus banyak berdoa. Dan kita yakin kalau kita itu fakir kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah. Maka banyak berdoa. Itu faedah dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Di sini mengandung makna adalah tatkala kita mohon ihdina, tunjukilah kami, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya arsyidna wa adim hidayatana. Berilah petunjuk kepada kami. Wa adim hidayatana, dan langgengkan hidayah bagi kami. Tidak hanya tunjukkan, tapi langgeng istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Maknanya adalah makna dari ayat ini adalah dengan pengajaran dari Allah Ta'ala, seorang hamba itu berbicara di tengah-tengah saudaranya kaum mukminin, ihdina, maksudnya di sini menggunakan dhamir nanu, tunjukilah kami. Jadi kita pun mengatasnamakan saudara-saudara kita yang lain. Inilah persaudaraan Islam. Kita sungguh saling mendoakan. Jadi bagaimana kita saling mendoakan, tapi kita saling pada setelah sholat kita saling membenci. Padahal tatkala kita berdoa ketika ihdinash shiratal mustaqim, sesungguhnya kita saling mendoakan satu sama lain. Makanya kita mengatasnamakan teman saudara-saudara kita, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami. Kami siapa? Kaum mukminin seluruhnya. Jalan yang lurus. Dia bertawassul dengan seperti yang tadi sudah disebutkan, memuji, asana, mengagungkan, kemudian mengikrarkan janji untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah, agar supaya apa? Agar supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ihdinash shiratal mustaqim. Agar supaya Allah menunjuki kita dan senantiasa menanggungkan hidayah kita, hatta la yanqati'u anhu, sehingga kita tidak terputus dari hidayah tersebut terus sehingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan-jalan orang-orang yang kau benci, yang kau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dol, jalannya orang-orang yang tersesat. Shiratal mustaqim adalah huwa manhajul qawim al-mufdi bil abdi ila ridwanillahi ta'ala wal jannati wa huwal islam. Shiratal mustaqim adalah manhaj, jalan yang lurus yang menghantarkan seorang hamba kepada keridhaan Allah Ta'ala, menghantarkan seorang hamba kepada jannah. Apa itu? Wa huwal islam. Islam inilah as-siratal mustaqim. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah as-siratal mustaqim. Islam yang seperti apa? Al-qa'imu 'alal iman. Islam yang berdiri tegak di atas keimanan, wal ilmi wal amali mal ijtinabi syirki wal ma'asi. Islam yang tegak di atas keimanan, di atas ilmu, di atas amal, disertai dengan menjauhkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan. Islam yang seperti ini. Makanya Syekh As'adi tatkala menerangkan shiratal mustaqim ini adalah tatkala ihdinash shiratal mustaqim, sesungguhnya kita meminta dua hidayah. Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Hidayah kepada jalan. Hidayah kepada jalan itu, yaitu tatkala seseorang itu memilih Islam dan kemudian dia istiqomah, dia memilih Islam dan tidak berpaling kepada agama yang lain, sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah ila tariq, petunjuk kepada jalan tersebut, kepada Islam. Gak sedikit orang yang mencari kebenaran. Dia pelajari kitab Zabur, pelajari kitab Injil, mencari kebenaran. Artinya dia belum mendapatkan hidayah kepada tariq, belum mendapatkan hidayatun ila tariq. Belum. Alhamdulillah. Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayatun ila tariq. Maka tatkala menyebutkan ini, kita meminta sesungguhnya di sini ada tasyakur bi nikmah. Alhamdulillah Allah sudah tunjukkan kita jalan yang lurus ini, jalan yang akan mengantarkan kepada keriduan Allah, jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah. Adapun orang kafir, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga abadan selamanya. Ini hidayah yang sangat mahal, yang Allah mudahkan bagi kita, tapi begitu sulitnya bagi mereka. Mereka mencari, mempelajari, mencari-cari. Kita mendapatkan hidayatun ila shirath. Yang harus kita usahakan sekarang setelah hidayatun ila shirath adalah hidayatun fis shirath. Hidayah untuk bisa istiqomah di atas shirath ini. Betul-betul kita itu berjalan di sini. Makanya kata beliau, hidayatun fis shirath adalah tafsil, perincian tentang agama ini. Ilman wa amalan, secara ilmu dan amal. Semakin kita mengetahui syariat ini, semakin kita mengamalkannya, maka semakin besar hidayah yang Allah berikan, yaitu hidayatun fi shirath, yang memungkinkan bagi kita agar supaya kita tetap istiqomah di sini hingga ajal menjemput kita. Dua hidayah yang kita inginkan, hidayatun ila shirath wa hidayatun fisirat. Maka di sini katakan min hidayatil ayat mahyali, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah i'tiraful bi nikmah. Kita mengakui tentang nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah kenalkan kita dengan Islam. Inilah jalannya lurus. Kemudian di sini pun mengandung faedah, yaitu talabu husnil qudwah. Kita mencari qudwah yang baik. Siapa yang harus kita ikuti? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Mereka lah qudwah bagi kita. Bukannya yang jadi qudwah David Beckham misalkan. Siapa lagi? Lionel Messi. Bukan, mereka bukan qudwah sama sekali, bukan. Kenalkan kepada anak-anak kita qudwah yang benar. Mereka lah orang-orang yang sukses sesungguhnya. Kenalkan, inilah orang-orang yang sukses dunia akhirat ini. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solehin. Makanya tatkala anda tanya, dek mau jadi apa? Mau jadi dokter? Jangan, jangan jadi dokter. Mau jadi profesor? Jangan. Itu artinya menggantungkan cita-cita hanya untuk dunia saja. Pada dunia itu sesuatu yang remeh jika dibandingkan dengan surga. Makanya Imam Abdurrahman Al-Munawi di dalam Fathul Qadir bila mengatakan sumya dunya bidunya bidunuhiha wa danatiha. Dunia itu, dunia ini dinamakan dunia itu lidunuhiha wa danatiha, karena dunu dekat. Enggak lama, sebentar dekatnya. Wa danatiha karena rendah, dunia itu rendah di bawah. Adapun surga fi jannatin aliyah, Allah sifati dengan tinggi, jannah yang tinggi. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, deh, kalau cita-cita itu jadilah cita-citamu, jadilah menjadi penghuni surga. Menjadi penghuni surga. Dan surga bertingkat-tingkat, raihlah surga tertinggi. Sudah firdaus. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan satu yang rendah, satu yang tinggi. Sehingga dia pun berusaha untuk menjadi orang soleh, mengikuti kuduahnya. Kenapa dikatakan bahwa shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ini ditafsirkan dengan jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Ini ditafsirkan oleh ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh yang Allah telah memberi nikmat atas mereka? Minan nabiyyin. Min di sini min lil bayan. Siapa? Para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur dalam keimanannya. Penghulunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, para syuhada. Pimpinnya siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi ditafsirkan an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu, ditafsirkan oleh Al-Qur'an juga surat An-Nisa ayat yang ke-69. Inilah orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Kemudian di sini dikatakan ada sebuah definisi tentang kesyirikan yang bagus di sini. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, asyirku adalah ibadatun ghairullahi ma'allahi ta'ala wi'tiqadu rububiyatin au ilahiyati ka'inin man kana ma'allahi ta'ala walau lam ya'budhu isyaqul mahluk fi sifatil khaliq al-dhatiyah awil fi'liyah. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah juga kepada Allah. Beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan. Atau dia meyakini akan rububiyah atau uluhiyah sesuatu selain Allah. Rububiyah ini terkait dengan pekerjaan Allah Ta'ala, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian kemudian dia memalingkan kepada punya itikad kalau ada orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Contoh misalkan orang-orang di pantai selatan itu, mereka meyakini kalau misalkan Nyi Roro Kidul ini dia memiliki kemampuan untuk mengatur laut pantai selatan. Dia bisa mencelakakan siapapun yang dia murkai. Dia misalkan kalau dia ridho, maka dia bisa memberi rezeki berupa ikan yang, tangkapan ikan yang banyak. Nah ini kita, orang itu memiliki itikad adanya rububiyah kepada Nyi Roro Kidul itu, bisa mampu mengatur laut pantai selatan. Nah itu itikad rububiyah. Nah, karena dia takut kalau nanti misalkan melaut kemudian dia celaka karena Nyi Roro Kidul, atau dia mencari ikan kemudian tangkapannya sedikit, kemudian dia memberikan sedekah, apa namanya, sekedar sedekah pantai ya, dia memberikan sedekah laut ya, dia memberikan misalkan kepala kerbau, memberikan sesajen dan sebagainya dengan harapan Nyi Roro Kidul itu ridho kepadanya, kemudian dia tidak diganggu, selamat, diselamatkan, kemudian Nyi Roro Kidul memberikan rezeki berupa ikan yang banyak kepada mereka. Nah, ini dia telah beriktikad rububiyah dan uluhiyah sekaligus kepada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul bisa mampu mengatur alam semesta ini, kemudian dia pun bentuk uluhiyahnya penyembahan kepada Nyi Roro Kidul dengan apa, mentaati apa yang diinginkan oleh Nyi Roro Kidul. Bentuk ibadahnya seperti itu. Maka ini adalah kesyirikan. Walau ya'buduhu, itu jelas kesyirikan. Atau misalkan kita meyakini, misalkan seperti orang-orang sufi itu, dia meyakini bahwa wali-walinya ada yang tingkatannya itu syariat, hakikat, makrifat. Kalau syariat seperti kita, harus wudu dulu, sholat dan sebagainya, ini syariat, maksudnya syariat. Kalau hakikat itu hanya hakikatnya saja. Sholat hakikatnya adalah doa. maka cukup berdoa mereka sudah bebas kewajiban. Kalau ma'rifat itu sudah mandingaling kaula gusti, menyatu dia kululiyah, menyatu dengan Allah. Bahkan dia mengatakan bisa memerintahkan malaikat. Sesungguhnya itu bohong. Untuk apa? Menipu para pengikutnya agar supaya takut kepadanya, agar supaya mentaati apa yang dia minta. Saya minta mobil kamu, pasti dikasih. Takut sekali dengan dia. Bahkan tatkala perintahnya itu menyelisih syariat pun, dia akan lebih memilih mentaati walinya daripada syariat Allah. Bahkan gak jarang yang diminta istrinya diberikan, diberikan juga. Ini adalah kesyirikan. Dan ujung-ujungnya semua yang seperti itu ujung-ujungnya adalah dunia. Ujung-ujungnya dunia. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang Engkau murkai, yaitu man ghadiballahu ta'ala 'alaihim likufrihim wa ifsadihim fil ardi kal yahud, yaitu orang-orang yang Allah murkai. Allah murkai karena apanya? Karena kekufuran mereka. Wa ifsadihim fil ardi, seperti dan merusaknya mereka di bumi. Jadi memang Yahudi itu sifatnya itu merusak di muka bumi ini. Dan Syekh As'adi mengatakan, kenapa Yahudi ini dibenci? Karena mereka ma'rifatul haq, mereka mengenal kebenaran, tapi mereka tarkul amal, meninggalkan amal, mereka tidak beramal. Maka orang-orang yang seperti ini pun adalah sesungguhnya menyerupai Yahudi. Dan kita berlindung untuk serupa dengan Yahudi. Kita ingin jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang dari kebenaran, jalan yang tidak melenceng dari petunjuk, jalan yang lurus. Ini yang kita minta. Kami juga bukan orang jalan orang yang dolin, orang yang tersesat. Itu yang salah dalam jalan kebenaran. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah tidak mensyariatkan kepadanya, seperti orang-orang Nasrani. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat terakhir ini adalah targhib fi suluki sabilis salihin, motivasi untuk menempuh jalannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan tarhib itu, kalau tarhib itu pangbibita cek Sunda nama, motivasi, memberi motivasi. Tarhib itu pangsingsieun, pangsingsieun lah Sunda. Paham ya pangsingsieun? Tarhib, menakut-nakuti lah, agar supaya itu takut untuk apa? Min suluki sabilil ghawin, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, kemudian biasanya kita disunahkan untuk mengucapkan amin ya, setelah Al-Fatihah biasanya sebutkan amin. Bahwa amin ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Kemudian memang kita disunahkan untuk mengucapkan amin seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza amana al-imam fa aminu, jika imam mengucapkan amin maka ucapkan amin, gitu. Maka sunnah. Adapun disunahkan baca amin ini untuk dikeraskan. Hatta imam pun disunahkan untuk dikeraskan. Di hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dikatakan bahwa Rasul ketika mengucap amin itu, amin itu terdengar oleh shaf yang pertama. Kemudian setelah itu bergemuruhlah masjid menjadi bergemuruh. Ini disunahkan untuk mengeraskan amin. Kemudian permasalahan surat Al-Fatihah ini adalah rukun dari sholat, maka wajib untuk membacanya. Nah, permasalahannya ketika sholat munfarid atau imam, itu jelas dia membaca Al-Fatihah. Permasalahannya adalah ketika jadi makmum. Bagaimana jadi makmum ini? Wajib atau tidak? Ini banyak banyak pendapat. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan dari Ubadah bin Shamit, "La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca pembuka Alkitab, itu surat Al-Fatihah. Artinya tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini banyak pendapat. Pendapat yang masyhur atau Imam Syafi'i itu mewajibkan apakah dia sholat munfarid menjadi imam atau menjadi makmum, baik sholatnya itu jahar maupun sir. Jahar itu ketika maghrib, isya, subuh itu jahar, dikeraskan suaranya. Adapun sir itu seperti duhur dan asar. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'inya itu wajib baik jahar maupun sir. Adapun teknisnya, seringkali kita melihat ada imam berhenti dulu, itu tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW memberikan tempo untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Kalau kenapa nih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lebih lengkapnya bisa lihat di Fathul Jalali wal Ikram li syarhi Bulughil Maram li Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Antum bisa lihat di sana banyak sekali. Ini singkatnya saja. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih ketika jahr itu tidak membaca, tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena ada dalil yang lain, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'ulah wansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kalian dirahmati. Meskipun ada dalil di sana yang lain, "Man kana lahu iman imam," barang siapa yang mendapati imam, sholatnya mendapati imam berjamaah, "faqiraatul imam lahu qiraatun," maka bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya, maka dia tidak wajib lagi untuk membaca surat Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Adapun madzhab Hambaliyah itu mau jahr maupun sir tetap sunnah hukumnya, berdalil dengan tadi, barang siapa yang mendapati imam maka bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya. Adapun walau alam, pendapat yang lebih roji, yang ini yang anak pilih adalah pendapatnya Syaikh Utsaimin, yaitu baik jahar maupun sir tetap membaca surat Al-Fatihah. Karena keumuman dari la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian ada hadis lain yang menguatkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau mengatakan, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Bisa jadi kalian itu membaca surat Al-Fatihah dan yang mengikuti bacaan imam di belakang imam. Kata para sahabat, "Qulna na'am," betul, kami mengikutinya. Kata Rasulullah SAW, "La taf'alu illa bifatihatil kitab." Jangan kau lakukan kecuali untuk Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. "Fa'innahu la sholatan liman la yaqra' biha." Karena tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dalilnya lebih qat'i, kata beliau, daripada yang lainnya. Meskipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggunakan logikanya bahwa untuk apa imam mengeraskan bacaannya kalau yang belakang harus kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi. Adapun teknisnya wallahu a'lam, yaitu ketika imam baca Al-Fatihah maka kita pun membaca Al-Fatihah, atau kalau kita terlambat ketika imam membaca surat maka kita pun membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu wajib, sementara membaca surat yang lain itu hukumnya sunnah. Adapun untuk masbuk maka itu tidak wajib. Tatkala kita baru membaca misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim, imam ruku maka ikutilah imam ruku. Karena di ju'ilal imam di utammima bi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dia tidak wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Dikiasnya ketika misalkan seorang wudu dengan tanpa tangan, maka gugur kewajiban untuk membasuh tangan karena tidak ada tangan. Jadi dia gugur untuk membaca Al-Fatihah karena dia kehilangan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, yaitu ketika berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika benar itu datang dari Allah, jika salah itu datang dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.